warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pertemuan yang ke 2 dari rangkaian daurah membahas kitab Aqidah Al-Hafidh Abdul Ghani. Pada pembahasan pertama kita sudah sampai pada poin yang pertama ya. Baik. Berikutnya berkata muallif rahimahullahu taala, i'lam itu di dalam penulisannya ada salahnya karena di situ hamzahnya pakai hamzah qat'i. Yang benarnya adalah hamzah al-wasl ya. I'lam rahimakallah, i'lam wafaqana Allahu wa iyyaka lima yudhi wa minal qawli wan niyyah wal 'amal. Ketahuilah, di sini beliau memerintahkan agar kita untuk mengetahui. Tentu artinya secara tidak langsung beliau memesankan agar kita mempelajari. Ketahui artinya pelajarilah supaya kamu tahu. Ya, artinya ketahuilah artinya belajarlah biar kamu tahu. Ya. Semoga Allah memberi taufik kepada kami dan engkau. Ya, kepada kita dan engkau, kepada kami dan kalian. Ini budaya para ulama di dalam beberapa risalah-risalah mereka menunjukkan tentang begitu ikhlasnya mereka dalam memberikan ilmu dan mulianya adab mereka dalam menyampaikan ilmu, sehingga mereka mendoakan orang-orang yang mau mengambil istifadah dari penjelasan mereka ataupun tulisan mereka. Maka artinya pelajarilah, semoga Allah beri taufik kepada kami dan kalian, lima yurdihi minal qaili wan niyyah wal amal, padahal yang Allah ridai baik berbentuk perkataan, niat maupun amal. Ini disuruh isyarat kepada tiga cabang keimanan, itu qaul wan niyyah, amal qulub, al qaul amal lisan, wal amal amal jawari. Yaitu meminta agar segala kalimat yang diungkapkan oleh lisan kita hendaknya hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita? Dalam di antaranya dalam mengungkapkan keimanan. Itu adalah hal-hal berkenaan dengan akidah umpamanya. Jangan sampai keluar dari mulut kita kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mengolok Allah, ajaran Allah, sunnah Rasulullah, mempelintir pengertian ayat-ayat Allah, mengajarkan perkara yang tidak benar, itu adalah hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah, semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kalian kepada hal yang Allah ridai. Ya. Agar perkataan-perkataan kita merupakan hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu peringkat ini didapat oleh para sahabat, yaitu radhiyallahu anhum wa radu'an, di mana tingkat kemuliaan ahli surga itu adalah ketika disebutkan ulaika ashabul jannatu fiha khalidun. Radhiyallahu radu'an. Keredaan Allah, jika seorang hamba mendapat keredaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang keluar dari berbagai aktivitas anggota badannya, ucapan ataupun yang terbetik dalam hatinya maupun yang dilakukan oleh badannya kecuali hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkat penafsiran keimanan yang paling tinggi para wali Allah. Makanya ketika dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menggambarkan siapakah mereka wali Allah itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man adali waliyan faqad barazani bil harb au azantu bil harb. Orang yang menyakiti para wali-waliku, kata Allah, sungguh orang itu akan aku hancurkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in uhibbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. Tidak ada perkara yang aku lebih senangi, kata Allah Subhanahu wa taala, bila hambaku mendekatkan diri kepadaku dari perkara yang aku wajibkan kepada mereka. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa seorang hamba mendekatkan diri, hamba aku mendekatkan diri kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta uhibba, dengan amal-amalan nafilah, sampai dia adalah hamba yang Allah cintai. Fa idza ahbabtuhu, kalau Allah sudah cinta kepadanya, berarti Allah sudah reda kepadanya, kuntu samu'alladhi yasma'u bih, maka Allah tuntun pendengarannya. Wa usurladhi yubsiru bih, Allah tuntun pandangannya. Wa yadulladhi tushbiha, Allah tuntun perbuatan anggota badannya, tangannya. Wa rijulladhi yamshi biha, dimulai kakinya yang melangkah. Ini diantaranya mu'allif ingin mendoakan agar kita menjadi para wali Allah yang selalu mendapatkan keredaan Allah SWT dalam segala tindak tanduknya dan perbuatannya. Perkataan hendaklah dikatakan kata-kata yang diridai Allah SWT, atau lebih diam, ya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Orang-orang yang beriman dengan Allah di akhir hendaklah mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Tentu yang baik maksudnya pasti yang diridai Allah SWT, atau lebih baik diam. Maka kalau orang tidak punya keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari kalimat-kalimat lisannya itu adalah perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berolok-olok, satu-satu sifat sehari-hari ini yang banyak sekali itu adalah berolok-olok dengan sifat Allah, berolok-olok dengan sifat Rasulullah SAW, ya, dan semacamnya. Ini bahaya ketika orang dia tidak punya ilmu, ya, tentang bagaimana membesarkan Allah, bagaimana memuliakan Rasulullah SAW. Maka ini akibat dari apa? Kekurangan ilmu. Maka di sini dikatakan belajarlah agar engkau hidupnya tidak penuh dengan kemurkaan Allah SWT. Kadang-kadang dia merasa berada di atas kebenaran, mengajak manusia akan kebenaran, tapi dia dalam waktu yang sama dimurkai Allah SWT. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut yang tidak sopan kepada Allah, yang tidak sopan kepada Rasulullah SAW. Waniyah, dia bilang keyakinan. Kalau orang tidak punya keyakinan yang benar, rusak niatnya. Dia punya hasad, dengki, sombong, segala macamnya. Ya. Nah, jadi keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala, niat di antaranya jauh dari sifat-sifat riya, ya, ataupun ujub, ya, kagum dengan diri sendiri, wal amal, dan juga perbuatan-perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari perbuatan yang sia-sia, hal-hal yang tidak ada faedahnya. Wa'adana Allah wa iyyaka, ini masih doa ya. Setelah mukaddimah belum mendoakan. Semoga Allah melindungi kita dan kami dan kalian minaz zaghi waz zalal, dari kesesatan dan ketelinciran. Zaghi lawan dari apa? Dari huda. Ya. Nah, dari kekeliruan kesesatan. Ini memohon agar Allah melindungi kita dari perkara-perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang menyesatkan kita di kebenaran. Ini dia mendoakan kita. Mengintara adab-adab, faedah dari potongan kalimat ini adalah seorang guru hendaknya ya memasukkan murid-muridnya, jamaahnya dalam doa-doanya yang baik. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka. Ini satu akhlak yang mulia. Kemudian beliau anna salihas salafi, bahwa para ulama-ulama, para saleh, salafus saleh, wa khiyar. Nah, sekarang beliau ingin menyebutkan lagi ini, memulai ini. Beliau ingin menyebutkan keyakinan para ulama-ulama dari sahabat, para tabi'in dan atba'at tabi'in. Di antaranya dalil tentang ini salafus saleh, siapa mereka yang salafus saleh itu? Para ulama ada yang menyebutkan mereka sahabat saja. Ada yang menyebutkan mereka adalah tabi'in, sahabat dan para tabi'in. Ada yang mengikuti sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Berdasarkan hadis yang dilakukan oleh Rasulullah dalam Bukhari Muslim, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Di sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang hidup di zamanku, kemudian zaman berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Jadi maksud di sini bukan orang yang tidak beriman, yaitu tinggi tingkat keimanan kemuliaan insya Allah adalah para sahabat Rasulullah SAW. Karena yang hidup dengan Rasulullah SAW juga ada Abu Talib, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Bukan mereka yang dimaksud. Yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman dengan Rasulullah SAW, orang-orang yang bertakwa. Maka di antara orang yang bertakwa itu yang terbaik adalah para sahabat Rasulullah SAW. Karni, zamanku. Kemudian berikutnya, generasi berikutnya. Summa alladzina yalunahum, itu zamannya para tabi'in. Summa alladzina yalunahum, kemudian zamannya atba'ut tabi'in. Tiga generasi ini disebut dengan generasi emas atau disingkat dengan generasi salafus saleh. Ya. Baik. Beliau menyalahkan salafus saleh wa khiyar khalaf. Dan juga di antara ulama-ulama yang terkemuka dari kalangan ulama setara salafus saleh tadi, wasadatil a'immah, kemudian tokoh-tokoh para ulama, wa ulama al-ummah, para ulama umat ini, ittafaqat, beliau menghujah dengan hijma ini. Dari masa ke masa beliau menjelaskan bahwa telah sepakat aqwaluhum, ungkapan mereka, perkataan mereka, keyakinan mereka, watatabaqat ara'uhum, dan sepakat pandangan mereka, ya, bersatu pandangan mereka, ala, di atas apa mereka sepakat, alal iman billahi azza wa jal. Pertama yaitu beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal. Kemudian dimulai dijelaskan sini, wa ana wahidun fardun samad, bahwa Allah itu Maha Esa, ya, tunggal dan tempat bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi ambil dari ayat ini, ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan, Allahu samad adalah tempat memohon, ya. Kemudian hayyun qayyum, Maha hidup, Maha mengatur, ya, Sami'un basir, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. La syarika lahu wala wazira wala syabiha lahu. Nah, ini mulai dia menjelaskan tentang qaida kaidah, dan tiada sekutu baginya, dan tidak ada pula penolong baginya, dan tidak ada pula makhluk yang menyerupainya. Wala nazira, tidak ada tandingan. Wala adla, juga tidak ada saingan. Wala misla, tidak pula ada yang menyerupainya. Jadi dalam sifat-sifat yang beliau sebutkan tadi, ana wahidun fardus samad, hayyul qayyum, sami'un basir, dalam hal-hal itu tidak ada dari sisi apapun makhluk ini yang dapat apa? Menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya di sini. Kenapa dia takkid di sini? Ini mukaddimah ini. Karena orang-orang yang mengatakan jika kita beriman dengan sifat-sifat Allah itu, kalau Mu'tazilah meyakini, mengatakan, menuduh orang yang mengimani sifat Allah berarti dia beriman dengan Tuhan yang banyak. Kemudian orang-orang ahlul kalam secara umum, bila kita mengimani nama dan sifat Allah, mereka katakan kamu telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka dari sini beliau buka dulu mukadimah penjelasan bahwa Allah itu punya sifat, punya zat, punya nama, ya, yang sempurna dalam segala nama dan sifatnya, dan tidak ada makhluk ini yang apa akan dapat mendekati kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Maka ini intinya dan pertama beliau katakan. Kemudian bahwa Allah azza wa jalla mausufun bi sifatihi al-qadimah. Ini ada banyak salah-salah tulis itu, ya. Al-ha al-qadimah itu tidak tergabung sebetulnya. Bisita fi al-qadimah, Allah itu bersifat dengan sifatnya yang qadim. Allati nataqa biha kitabuh al-aziz, yang dimana Allah telah menjelaskan hal itu dalam kitabnya yang mulia. Yang kitab yang mulia ini, la ya'til batil min bayni yadihi wa min khalfihi, yang tidak dicampuri sedikit pun oleh kebatilan baik dari arah depan maupun belakang. Ya. Tanzilu min hakimin hamid, yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi terpuji. Wa sahabihal naqlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah menjelaskan hal itu oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Setelah beliau menyatakan tentang wajibnya beriman dengan sifat-sifat Allah SWT, mengisahkan Allah dengan sifat-sifatnya, Setelah itu beliau berpindah kepada masadir talaki dalam masalah beriman kepada sifat Allah dan nama-nama Allah ini. Apa? Menunjukkan kaidah yang kedua adalah yaitu bahwa sifat Allah dan nama-nama Allah tauqifiyah. Masdarnya, sumber yang boleh diambil untuk menetapkan dan menafikan sifat Allah SWT itu hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini rentetannya nih, beliau bahas di mukadimah dulu. Beliau menjelaskan bahwa nama-nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu tidak ada yang menyerupai makhluk. Bahwa tidak ada sifat makhluk yang menyerupai sifat Allah SWT. Kemudian kaidah kedua adalah dalam menetapkan nama dan sifat Allah itu hanya satu jalan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya masdar talaki, itu wahyu. Kenapa di sini? Karena nanti akan menyelisih yang abai ahlul kalam dengan mazhabnya ahlul tahwid atau ahlul ta'til, orang mengingkari sifat Allah atau ahlul tasbih atau mazhab menyumpahkan Allah dengan makhluknya. Nah, mereka telah menyisi dalil-dalil ini. Kemudian mereka tidak mengamalkan, mengambil sumber ilmu mereka dalam masalah tauhid asma sifat dari Al-Quran dan Sunnah, tapi mengambil pemaham itu dari paham al-filsafat. Ya. Taib. Yang sahah darinya dari nakal dari Rasulullah SAW, wa khiratihi min jami' khalqihi. Yang itu apa namanya? Rasul yang mulia, yang dipilih Allah SWT dari, termulia dari semua makhluknya, itu Muhammad Sayyidul Bashar, yaitu penghulu segala manusia, yaitu tadi sudah disebutkan hadisnya, kata Rasulullah SAW, ana Sayyidu walidi Adam wala fakhar, dalam dua ayat ditambahkan yaumul qiyamah alladhi balagha risalata rabbih. Nah, ini kaidah yang kedua, kaidah ketiga, yaitu bahwa agama ini sudah sempurna disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang tercecer dari penjelasan Rasulullah SAW. Kalau ada orang dalam mengimani sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran, dia ingkari atau akan begini dan begitu-begitu, sungguh dia telah menambah-menambah dalam agama ini. Maka itu kaidah kedua, bahwa Rasulullah SAW, apa yang diwahyukan Allah kepadanya, tidak satu pun yang tersimpan, yang disimpan oleh Rasulullah SAW. Mantap sekali ya mukadimahnya ya. Tapi kalau kita paham membacanya, kalau kita enggak paham pembahasannya, apa maksudnya dia membeli mukadimah begini? Sebetulnya pembahasan beliau ini sudah paham, pembahasan ilminya, runut pahamnya itu. Yaitu tersusun rapi sebetulnya penjelasannya. Kalau antum lihat itu tersusun rapi, itu beliau tuh dari bagaimana beliau masuk ke dalam topik itu sangat memiliki tangga-tangga yang mantap gitu. Tangga-tangga yang di bagaimana sebelum ke sini ini dulu ini. Jadi supaya orang paham. Pertama adalah semua nama-nama yang terdapat Al-Quran dan Sunnah itu tidak satu pun yang disupai oleh makhluk atau tidak serupa dengan sifat makhluk. Yang kedua, sumber membicarakan nama sifat-sifat Allah ini hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, harus dipahami bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan agama ini dengan sesempurnanya. Tidak ada yang tercecer. Karena di antara kelaziman dari perkataan orang-orang bid'ah itu adalah kata Imam Malik, man ibtada'a faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Orang yang membuat bid'ah dalam agama ini, sungguh secara tidak langsung dia telah menuduh bahwa Rasulullah SAW telah mengkhianati dalam menyampaikan risalah ini. Maka kalau kita baca ya, kita kitab ulama itu ya, omongannya sedikit tapi luar biasa. Rentetan pemikiran, kunci-kunci pemahaman itu dibeli-beli. Gitu ya. Jadi setelah itu beliau menyebutkan lagi, ya, alladzi balagha risalata rabbih wa nahsaha li ummatihi. Maka dalam hadis juga Rasulullah SAW, kana haqqan 'ala jami'il anbiya. Maka qala salam, wajib setiap nabi itu ayyudalla ummatahu 'ala khairin ya'lamuhu lahum, menyampaikan segala kebaikan yang Allah wahyukan kepada dia dan memperingatkan umatnya segala keburukan yang Allah sampaikan melalui wahyunya. Ya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika wa illam taf'al fama ballagta risalata. Wahai rasul, sampaikan apa yang diwahyukan kepada engkau. Jika tidak ada sesuatu yang tercecer, berarti engkau tidak menyampaikan amanah risalah tersebut. Balligh ma unzila ilaika wa illam taf'al fama ballagta risalata. Wa nasaha ummatah wa nasaha li ummatihi, dan juga umat ini. Bahwa orang yang paling sempurna nasihatnya, yang paling fasih dalam menyampaikan nasihat, yang paling dalam ilmunya menyampaikan nasihat, siapa? Rasulullah SAW, kalau seandainya penjelasan tauhid asma sifat itu masih kurang, belum jelas oleh umatnya, pastilah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada umat. Kalau seandainya penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran Sunnah masih belum cukup, tentu akan datang penjelasan-penjelasan dari Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang lebih sungguh-sungguh untuk memberikan nasihat terbaik umat ini daripada Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun 'azizun, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Harisun 'alaikum, sungguh-sungguh ingin bagaimana menjelaskan kebenaran kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harisun 'alaikum, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum, 'azizun 'alaihi ma 'anittum, menjadi memberatkan kepada dia kalau ada perkara-perkara yang membuat kalian susah. Ya Rasul tidak mau umatnya ini terbebani dengan perkara-perkara yang berat-berat. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat sungguh-sungguh memberikan nyampaikan kebenaran kepada menjelaskan kepada kalian. Ya, dan dalam orang beriman beliau sangat santun dan penyayang. Baik. Baik. Kemudian wa nasaha li ummati wajahada fillahi haqqa jihad. Adakah yang lebih sungguh-sungguh untuk berjuang agar agama ini jelas sampai terang bagi umat daripada Rasulullah SAW? Adakah selain beliau yang lebih baik dari beliau? Tidak ada. Sudah sempurna, sudah hidayahnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang hari ini memakai istilah-istilah, memakai rumus-rumus, memahami teori-teori, yang ketika memahami ayat-ayat sifat itu dengan teori-teori filsafat, berarti dia masih mengatakan agama ini masih belum sempurna, butuh kepada penjelasan-penjelasan yang harus ditambah dari ilmu-ilmu lain. Jadi ia telah berjuang di jalan Allah dengan sepenuhnya, hafal jihadi wa aqamal millah, telah menegakkan agama, wa awdahal mahajjah, telah menjelaskan jalan yang lurus, wa aqamalad dina wa qama'ah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini. Dimana Allah sebutkan, kalau sudah sempurna, ini mentakkid hal penjelasan. Tidak ada yang lebih sempurna dan menjelaskan kebenaran, lebih sungguh menjelaskan kebenaran, lebih tinggi ilmu dan menjelaskan kebenaran daripada Rasulullah SAW. Dan dia telah menyampaikan segala hal yang diwahyukan kepadanya. Kemudian apalagi, bahwa agama ini telah sempurna. Tidak perlu ditambah, tidak perlu diboleh dikurangi. Karena sesuatu yang sempurna, bila dikurangi menjadi rusak. Atau sesuatu yang sempurna boleh ditambah menjadi rusak. Itu sudah hukum alam gitu. Maka kalau telah sempurna agama, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Sempurna agama ini. Makanya orang Yahudi nanti akan disebutkan azun. Dia akan datang nanti disebutkan bagaimana beliau menguatkan bahwa agama itu telah sempurna. Tidak ada yang tercecer dari penjelasan Rasulullah SAW. Wa kamal kafirina, dan telah tunduknya orang-orang kafir. Walam yada' lil mulhidin, lil mulhidin, dan tidak ada lagi celah bagi orang-orang yang mulhid. Mulhid itu bahasa sekarang ateis, orang-orang yang ingin merusak agama. Tidak ada peluang lagi majalan bagi mereka. Dan juga tidak ada wala liqailin maqalan, juga tidak ada peluang bagi orang-orang lain untuk menambah dengan pemikiran dan pandangan mereka tentang agama ini. Karena agama itulah sempurna. Baik. Berikutnya, untuk selama beliau menjelaskan agama itulah sempurna, ya, beliau sebutkan setelah itu ayatnya dan hadisnya. Sekarang mulai beliau menguatkan apa yang beliau jelaskan dulu, baru sebutkan dalilnya. Farwa Tariq bin Syihab qala. Nah, dalam hadis ini terdapat dua dalil, ayat Al-Quran dan makna penjelasan ayat Al-Quran itu dari hadis Rasulullah SAW. Bukan dari hadis Rasulullah SAW, yaitu tentang penjelasan pemaham Umar terhadap ayat ini. Yaitu datang seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab, lalu dia berkata, ya Amirul Mukminin, ayatan fi kitabikum taqra'unaha 'alaina ma'syal yahud nazalat. Ya, katanya itu ada satu ayat di kitab kalian. Ya. Kalau seandainya ya kalian yang mana ayat itu kalian baca. Kalau seandainya kami yang turun dapat hidup itu, ya. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi dan kami tahu hari turunkannya ayat itu, lattakhadna dzalikal yaum ida. Kata orang Yahudi, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami dan kami turun hari itu tahu hari turunnya, sungguh kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari apa? Hari yang diagungkan, ida. Hari yang diagungkan. Ini juga kebiasaan orang Yahudi berarti ya, membuat hari-hari besar seenaknya dewe gitu kan. Kan gitu ya. Malah dia kan enggak disuruh buat-buat, tapi dia katakan kalau karena melihat kedagung ayat itu, dia katakan sungguhnya harinya akan kami jadikan salah satu hari besar Islam lah gitu ya, satu hari besar Yahudi gitu. Latakhasna dzalikal yaum ida. Kami akan jadikan hari itu sebagai hari yang diagungkan, hari lebaran, hari yang dibesarkan. Qala ayu ayat, kata Umar Khattab, ayat mana yang kamu maksud? Jadi orang Yahudi juga tahu ayat karena memang mereka hidup di Madinah ya. Bisa bahasa Arab, mendengar ayat-ayat itu. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Orang Yahudi itu menyebutkan ayat ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmat aku atas kalian, kata Allah, dan aku reda Islam sebagai agama kalian. Faqala, lalu Umar Khattab menjawab, inni la'alamu al-yawma alladhi nazalat, aku tahu hari diturunkan ayat itu, wal makan nazalat ya, dan juga aku tahu tempatnya di mana nazal Rasulullah SAW, wa nahnu bi Arafah asyiyata jam'ihi, yaitu kami itu turunnya ayat itu di mana, itu pada hari Arafah, yaitu di sore hari Arafah. Kata Umar Nol, tahu tuh tempat turunnya. Tetapi hari itu pun menjadi hari besar umat Islam, bukan berarti dalam bentuk perayaan khusus, tapi salah satu dari rangkaian ibadah haji, yaitu berwukuf di Arafah. Baik, para ulama menjelaskan tidaklah hidup Rasulullah SAW setelah turunnya ayat ini kecuali 81 hari. Setelah turun ayat ini, dan ayat ini dalam artian kenapa diagungkan orang Yahudi, karena melihat Allah telah menyempurnakan agama ini bagi umat ini. Berarti dan juga telah menyempurnanya nikmat atas umat ini. Apa nikmat ini maksud di situ? Adalah tentang ajaran, tuntunan, akidah, syariah, muamalah, akhlak, keyakinan yang pada umat-umat yang berlalu belum sempurna, masih terjadi perubahan-perubahan nasakh wa mansukh. Datang Nabi dihapus lagi hukum itu, datang lagi syariat yang baru, likulin ja'alna minkum syar'an wa minhaja, tersyar lagi. Namun setelah diutusnya kepada Rasul SAW ada Nabi yang terakhir, maka sempurnalah semua wahyu yang Allah turunkan kepada para nabinya dengan ditutupnya setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi. Orang Yahudi saja paham tentang ayat ini ya, betapa agama ini sudah sempurna. Makanya kalau kita jelaskan lebih luas, sesuatu yang sempurna itu enggak boleh ditambah. Secara tidak langsung di sini pemahaman ayat ini menjelaskan ya, dilarangnya kita menambah-nambah karena sudah cukup apa yang diturunkan Allah itu, sudah sempurna. Kalau masalah salat, betapa banyaknya salat-salat yang harus kita lakukan, enggak perlu ditambah-tambah model salat apapun lagi. Begitu banyak ibadah-ibadah yang harus kita lakukan dan dianjur kita melakukannya. Kenapa harus dibuat ritual-ritual yang itu memakan biaya, waktu dan segala macamnya, yang ada aja enggak bisa dilaksanakan. Sekarang ditambah-tambah dengan ajaran yang baru. Baik. Kalau kita umpamakan ini, saya sering mengumpamakan, menganalogikan seperti tukang. Tukang pemanya, dia tukang bangunan. Jadi kata pemilik bangunan, masjid ini dibangun 20 kali 30, 20 meter lebar, panjang 30 meter. Tukang dikasih ini dengan biaya per meternya 2 juta. Berapa itu? 20 kali 30 600 meter kali 2, berarti biayanya berapa? 1,2 miliar. Baik. Lalu tukang ini dengan kebaikan hatinya, apa dia buat? Dibuat lebarnya 25, panjangnya 35. Gimana menurut antum? Salah apa benar? Hah? Kenapa salah? Mana yang lebih luas masjidnya? Lebih baik mana? Bidah hasanah toh? Hah? Kan lebih banyak jemaahnya muat nanti. Apa salahnya? Kok salah? Kenapa salah? Di mana salahnya? Nah, atau antum boleh gitu. Antum sepakat itu bidah hasanah? Hah? Kan orang sekarang bikin gitu ya, ulahnya kan bidah hasanah hujannya. Terus dia mulai dibangun. Berapa bulan berikut datang yang punya bangunan, cek, "Mas, ini berapa?" 25 Ustaz. Lebarnya 25, iya. Terus panjangnya 35. Kenapa? Ya mana yang lebih luas Ustaz? Akhirnya Ustaznya apa? Ngamuk, diberhentikan tukangnya. Kenapa? Karena biayanya cuma segini. Dan tanah ini lebihnya buat parkiran. Ukuran macam ini. Karena salah di mana? Karena itu sudah aturan. Salah di mana? Menyalahi aturan. Bukan masalah hasanah-hasanahnya di sini. Iya bagus, tapi kan biayanya nombok. Siapa yang nambah lagi? Terus halamannya mana ntar? Parkiran. Nah, sudah diatur, agama ini sudah diatur sebaik mungkin oleh Allah dan Rasul. Jangan diubah-ubah lagi. Kan bidah hasanah nggak bisa. Dalam urusan dunia nggak terima itu bidah hasanah, nggak manjur itu. Rumus bidah hasanah itu nggak manjur. Jadi sekali-kali nanti kalau orang suka bidah hasanah itu, antum, ya. Buat aja semacam tikan kontrak begitu dengan mereka. Terus ada lagi bidah hasanah apa? Ketika bupati mengajukan anggaran ke DPR, ke DPRD 30 triliun. Nah, untuk pendidikan begini-begini. Kemudian dengan iseng, apalah artinya nama nol? Nol aja kok. Hah? Masalah enggak? Ditambah 1 oleh 0. Jadi 300. Mana yang lebih banyak 300 triliun daripada 30 triliun? 300. Mana lebih baik? Hasanah. Makanya orang yang suka bidah hasanah sering korupsi dia. Agama dikorupsi oleh dia, harta negara dikorupsi. Salah enggak jadinya? Walau hanya tambah 0. Berapa masalah tambah 01 itu? 300 triliun loh. Jadi 30 triliun menjadi 300. Bukan main-main, hanya nambah 1 0. Ya urusan dunia enggak bisa ditambah-tambah. Apalagi urusan dunia aja enggak masuk itu bidah hasanah, apalagi apa urusan agama. Salat subuh 2 rakaat. Kurang ini, kan sudah istirahat malam. Segar bugar pagi. Udah saya 4 rakaat aja deh. Nanti zuhur saya kurangi 1. Karena zuhur saya capek kerja. Jadi saya pindahkan 1 rakaat zuhur ke subuh. Salah enggak dia? Enggak bisa, Mas. Semuanya sudah ada aturan. Urusan dunia aja enggak bisa begitu. Apalagi urusan agama. Hasanah itu menurut siapa? Menurut ente. Terus ente tahu hasanah dari mana? Sama tadi kan? Ketika ditambah nol, hasanah menurut ente. Tapi menurut orang lain, enggak hasanah itu. Ya kan? Merugikan. Nah. Kemudian dia berhujat lagi perkataan Umar Su'un umpamanya. apa yang dinilai orang mukmin itu baik itu adalah baik. Baik. Orang mukmin ini maksud dalam hadis itu siapa? Memang yang mukmin itu ente aja, kita enggak mukmin. Maksud itu ijma para ulama yang mukmin. Maksud kalau ulama ijma dalam suatu masalah itu pati dengan yang maksud dengan la tasma ummati ala dalalah. Umatku tidak akan pernah sepakat dalam perkara yang sesat atau salah. Itu dimaksud oleh Mas'ud. Bukan orang-orang bodoh juga umat Nabi Muhammad. Lalu sepakat satu dia melakukan sebuah ibadah. Ini kan umat Nabi Muhammad dong. Boleh juga buat bid'ah dia. Terus umat yang lain gak sepakat. Berarti kan gak sepakat. Gak masuk dalam perkataan yang masuk tadi. Ini masuk disitu orang-orang yang benar, yang berilmu, ulama. Yang sesuai pemahaman Al-Quran Sunan sahabat, pemahaman para sahabat soleh. Bukan ulama-ulama yang suka merekayasa buatan ibadah-ibadah baru dalam agama ini. Yang ada aja gak dilakuin, terus dibuat yang baru dan kemudian dikampanyekan, kemudian dijadikan orang yang tidak mau menerimanya sebagai anti-NKRI, ini lebih parah lagi. Ya kan? Terus diusir, dilarang-larang mendirikan lembaga pendidikan. Ini kan apa namanya ini? Ini barometer apa yang dipakai oleh orang-orang al-bid'ah ini? Maka al-bid'ah itu adalah yang penuh anarkis di dunia. Yang banyak anarkis itu al-bid'ah. Bukan al-sunnah. Antum coba larang mereka kaum bid'ah itu. Kalau enggak ngamuk mereka. Tapi ada enggak mereka ngamuk kalau orang enggak sholat? Hah? Pernah enggak orang enggak sholat diusir rumahnya? Tapi ada enggak orang yang enggak ikut tahlilan, enggak ikut selawatan-selawatan yang mereka lakukan? Nah, dituduh macam-macam enggak? Wahabilah, inilah, itulah, dikucilkanlah, kan gitu. Tuh bukti itu. Bahwa mereka dari bid'ah berangkat menjadi pikir radikal. Baik. Kemudian ya, sudah banyak dalil-dalil tentang ini, makanya Ibnu Umar menyebutkan kullu bid'atin dhalala wa in ra'ahan nas hasana. Semua bid'ah itu sesat kata Ibnu Umar walau manusia menganggapnya baik. Karena enggak ada satupun pelaku bid'ah ngaku bid'ahnya sesat, ada enggak? Antum di mana sih ketemu ada orang ngaku bid'ah? Ini bid'ah ini enggak boleh, Mas. Sesat ini, enggak pak, baik ini. Kalau kamu katakan, ini bid'ahnya baik pak, setuju dia tuh. Karena semua bid'ah pasti dianggap baik oleh pelakunya. Mana ada pelaku bid'ah yang ngaku bid'ahnya sesat, enggak ada. Sampai hari kiamat enggak akan ada pelaku bid'ah ngaku bid'ahnya sesat dah. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang menambah-nambah ajaran agama ini sungguh dalam menandingi Allah dalam membuat syariat ini. Karena dia mengaku punya otoritas untuk menambah-nambah ajaran agama ini. Oleh sebab itu Allah katakan, Am lahu syuraka syara'u lahu minaddin ma lam ya'dzan bihillah. Apa mereka itu punya tani-tanian yang membuat syariat bagi mereka yang tidak dapat rekomendasi dari Allah? Maka oleh sebab itu Imam Malik mengatakan orang-orang yang membuat bid'ah dalam agama ini faqad dhanna anna Muhammadan khana risal. Tunggu dia secara tidak langsung telah menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Kalau dia melakukan bid'ah, seakan-akan Rasulullah tidak sempurna menjelaskan agama ini. Baik. Yang keempat, masuk poin berikutnya. Fa amanu bima qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amanu ini kembalinya kepada siapa? Para salafus saleh dan ulama-ulama yang sebelumnya. Itu awalnya dari mana itu kata-katanya diambil? Itu dari ya anna salihas salaf. Nah, dari situ tuh. Domirnya kembali ke situ bahwa mereka-mereka para ulama-ulama ini. Jadi sebetulnya dapat lagi poin di sini, kaidah yang beliau anjurkan adalah untuk beriktidak dengan pemahaman para salafus saleh. Bahwa jalan yang terselamatkan dari segala penyimpangan itu adalah ikuti manhaj salafus saleh. Apa yang beliau jalankan dalam kitab ini adalah apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Untuk berpegang dengan manhaj salafus saleh dalilnya tidak sedikit. Dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Semua ayat, semua hadis yang memuji kedudukan sahabat, memuji kedudukan dalam hadis Rasulullah dipuji kedudukan mulia sahabat, diceritakan kemuliaan mereka. Itu secara tidak langsung memotivasi agar orang-orang setelah mereka menjadikan mereka sebagai qudwah dalam ilmu, dalam amal, dalam akhlak, dalam dakwah, dalam jihad, dalam zuhud, dalam wara, dalam keikhlasan. Kan banyak Al-Quran bercerita tentang bagaimana kemuliaan sahabat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara langsung Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjadikan mereka sebagai qudwah. Di mana hadisnya? Di antara hadis yang jelas-jelas tadi, kalau sudah terjadi banyak bid'ah-bid'ah, penyimpang-penyimpang, kelompok-kelompok, aliran-aliran, apa perintah Rasulullah SAW? Pegang teguh sunnahku dan apa yang diamalkan oleh para sahabatku. Sataftaru ka'adil umma ala salat wa sabi'ina firqah. Kuluah bin nar ila wahida. Wasu'ila anha. Faqala ma'ana ali wa ashabi. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa umat beliau akan terpecah belah 73 golongan. Kemudian 72 golongan diancam masuk neraka. Itu umat Nabi Muhammad. Bukan berarti mereka orang kafir. Bukan berarti mereka kekal dalam neraka. Tapi mereka orang-orang berdosa dengan penyimpangan mereka. Kemudian yang selamat dari azab neraka satu golongan. Ketika ditanya bagaimana ciri golongan itu, Rasul menyebutkan orang yang berpegang teguh apa, orang berpegang teguh dengan apa yang aku berada di atasnya hari ini dan para sahabatku dibawa di dalamnya itu. Artinya di situ bahwa mengamalkan sunnah, mengamalkan agama ini bermohon melihat tuntunan para sahabat dalam memahami dan mengamalkannya. Maka dibawa sahabat di situ. Ma'ana alaihi washabi. Tidak cukup dikatakan ma'ana alaihi. Apa yang aku jelaskan kepada kalian tidak. Kenapa? Karena yang telah membuktikan kebenaran pemahaman yang mendapat rekomendasi dari Allah dan Rasulnya adalah pemahaman sahabat. Kalau yang sahabat salah memahami ayat, salah memahami hadis, imma turun wahyu menegur dari Allah SWT atau Rasulullah SAW menegur mereka. Maka generasi yang sudah pasti terjamin kebenaran pemahamannya adalah para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula dalam hadis Irbad bin Sariyah, ketika Rasulullah menyebutkan akan melihat kalian akan melihat pepecah belahan yang banyak tengah umat ini. Sataftar kata Rasulullah SAW, fa innahu may ya'ish minkum fasara ikhtilafan katira. Siapa yang panjang umur entah kalian nanti ini akan melihat pepecah belahan di tengah umat ini, kata Rasulullah SAW. Lalu diberikan solusi untuk keluar dari pepecah belahan itu, untuk selamat dari pepecah belahan itu. Fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa rasyidin mahdiin ba'di. Adu alai baina wajid. Yaitu ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Kenapa tidak hanya sunnah Rasulullah saja? Kenapa dibawa sunnah khulafa rasyidin? Yang dimaksud itu mengkaitkan pemahaman mengenai sunnah itu, pengamalannya seperti yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Banyak lagi hadis yang lain. Ketika tadi hadis yang kita sebutkan, khairun nasi qarni. Hadis ini menjelaskan keutamaan para sahabat. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan mereka di sini? Tujuannya apa? Yaitu agar umat ini kalau ingin berkualitas baik dalam beragama, keyakinan, ibadah, akhlak, dakwah, ini format yang terbaik kata Rasulullah SAW. Khairun nasi qarni, yaitu orang hidup di zamanku. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikut. Itu jelas itu. Sudah diberi tazkiyah, jaminan oleh Rasulullah SAW bahwa para sahabat itu sebaik-baik manusia dalam mengamalkan, memahami agama ini. Maka oleh sebab itu tadi beliau memulai bahwa salafus soleh, ulama-ulama mengikuti mereka, kan gitu ya? Dijelaskan tadi kan? Lalu beliau mengatakan ini paham mereka, ini pandangan mereka. Nah, sebetulnya di mukaddimah beliau ini tersimpan banyak sekali pesan-pesan, kaidah-kaidah bagaimana manhaj al-sunnah al-jamaah dalam memahami agama atau disebut dengan masadir talaki wal istidlal, sumber pengambilan ilmu dari mana mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu. Baik. Banyak lagi dalil-dalil tentang itu, diantaranya yang sering antum dengar surat ayat 100 ayat Taubah, surat Taubah, kemudian juga surat An-Nisa ayat 115. Wassabiquna surah At-Taubah wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhu waridha anhu adalum jannatin tajri tahtiha al-anhar. Ini ayat ini Allah tegaskan kaum itu. Ya, sabiqun awwalun, generasi pertama dari umat ini, siapa mereka? Muhajirin anshar. Bagi dua saja. Kemudian setelah itu siapa? Orang yang mau mengikuti mereka. Bi ihsanin, dengan baik. Allah akan reda kepada mereka, mereka akan reda kepada Allah. Jadi kalau ingin mendapat keredaan Allah yang tadi disebutkan oleh mu'alif, agar kita mendapat diredai oleh Allah SWT, ungkapan kita, niat kita, dan perbuatan kita, ikuti para sahabat Nabi SAW dalam mengamalkan dan menjalankan agama yang mulia ini. Demikian pula lah yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa, mengancam orang yang menyelisih jalan mereka. Wa may yushakkikir rasul, surah An-Nisa ayat 119, min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang yang menyakiti rasul secara jelasnya petunjuk, jelasnya ini sunnahnya, ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, masih menyalahi petunjuk Rasul SAW setelah jelas petunjuk, mimbak di matabil dua. Mengikuti selain jalan orang beriman. Para ulama tafsir menyebut orang beriman yang masuk dalam ayat ini yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang beriman saat turunnya ayat waktu itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Maka orang yang menyisi jalan mereka, Allah akan biarkan kemana dia pun berpaling, muwallih matawalla, itu di dunia. Ya, dia akan terombang-ambing dalam berbagai macam dunia pemikiran, mazhab, aliran, sekte. Tapi di akhirat kelak, wa nuslihi jahannama. Di akhirat kelak Allah ancam dia masuk neraka jahannam. Itu dari Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Ini pula yang dipesankan oleh Ibnu Mas'ud, yang masyhur ungkapannya, apa ungkapan Ibnu Mas'ud? Mangkana mustanna falyastanna miqad mat. Orang yang ingin menjalankan sunnah, ikutilah sunnah para sahabat Rasulullah SAW, orang telah meninggal. Fa innal hayya la tu'manu 'alal fitnah, karena orang-orang masih hidup ini tidak dijamin selamat dari fitnah. Ya. Ulaika abaru hadhil ummah quluban wa amaqaha ilman wa akalluha takallufan. Yaitu umat mereka itu adalah orang yang paling baik hatinya dalam ilmunya dan tidak membuat hal-hal yang menyulitkan dalam agama ini. Kaum yang ikhtaramu li subati nabihi wa iqamati dinihi, yaitu kaum yang telah Allah pilih menjadi pembela nabinya, penegak agamanya, yaitu fa'arifu lahum haqqahum qad kanu ala hudal mustaqim. Hendaklah kalian kenal hak mereka. Apa hak mereka? Menjadikan mereka sebagai qudwah. Sungguh mereka telah berada di atas jalan yang lurus. Dalam perkataan lain, Ibnu Mas'ud juga mengatakan, atau dari Huzaifah bin Yamani, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti sajalah, jangan buat-buat bid'ah. Sungguh telah cukup. Ya. Cukup sudah apa yang diamalkan oleh para ulama salaf. Baik. Dengan makna yang sama juga Umar bin Abdul Aziz ya menyampaikan ungkapannya tentang mengagungkan mengikuti manhaj salafus saleh. Baik, itu sedikit. Maka fa'amanu bima qala Allah Subhanahu fi kitabi wa sa'an nabi, maka para ulama salaf itu, mereka-mereka yang disebutkan di awal tadi, yaitu wasadatul a'imma wa ulama'il ummah, ya, para tokoh-tokoh umat ini, mereka beriman yang Allah sampaikan dalam kitabnya dan yang diriwayatkan secara sahih dari nabinya. Nah, tentang apa ini? Dengan asma was wa amaruha kama warra min ghairi ta'arudin. Nah, kemudian mereka memahaminya seperti yang disebutkan tanpa melakukan, ya, tanpa harus melakukan apa namanya? Ta'wil. Ya, tanpa memperlakukan nas-nas itu lil kaifiyah au atika syubhatin au misliyatin. Mereka ketika mengimani sifat itu tidak bicara tentang kaifiyah. Tangan Allah begini, wajah Allah begini, Allah turun begini, istiwa Allah begini, tidak pernah mengatakan demikian. Hanya mereka mengatakan Allah bersifat istiwa, Allah bersifat ulu, Allah punya sifat wajah, Allah sifat tangan, dan mengatakan semua sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Maka di sini disebutkan, dikatakan bahwa tanpa mereka itu harus menyerupakan, berbicara bagaimana bentuk hakikatnya, tidak menyerupakan menyerupakan sifat makhluk atau mencontohkan sifat makhluk atau sebaliknya takwil, mentakwil, ya, yuaddi ila ta'til, mentakwil sifat-sifat itu yang akhirnya adalah mengingkari sifat itu. Ketika dikatakan istawa istaula, berarti dia tidak menyari, mengimani istiwa Allah. Telah mengingkari sifat istiwa, taktil namanya. Jadi penyimpangan dalam tauhid asma sifat itu satu sebenarnya, kesimpulannya satu. Apa adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau seandainya dari awal sudah dikatakan Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk, Allah mendengar tidak seperti pendengaran makhluk, Allah istiwa tidak seperti istiwanya makhluk, selesai cerita. Karena Allah katakan, "Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir." Ketika orang-orang ini mendengar ayat-ayat sifat, terbetik dalam benaknya adalah sifat makhluk, ada tiga mazhab di sini yang muncul. Asalnya semuanya musyabih, semuanya musyabih. Orang musyabih tetap pada pendiriannya, ya Allah bersifat seperti apa adanya pada makhluk. Orang musyabihah namanya. Ini jelas pendapat yang kufur, karena menyerupakan Allah dengan. Yang kedua, sifat dia karena mengetahui menyerupakan Allah dengan makhluk ini adalah kufur. Dia palingkan maknanya makna yang lain. Menurut dia ketika makna itu dipasang di lafaz itu, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Menurut dia. Jadi awalnya dia apa? Musyabih. Kalau dia ada pikiran tasbih dari benaknya awal, sebut dia tidak perlu mentakwil. Karena untuk apa ditakwil? Karena tidak ada tasbih. Paham antum? Maka kesimpulan semua aliran sesat dalam tauhid asma sifat itu awalnya itu musyabih mereka. Cuma setelah itu mereka ada yang mau lari dari paham itu dengan mentakwil. Ada yang tetap itu musyabihah. Ada lagi yang ketiga itu abstain, itu ahli tafwid, al-waqifah. Kata mereka apa? Yang zahir ghairu murad, tapi makna Allah wa'alam katanya. Yang penting makna zahir dari nas itu tidak begitu adanya. Tidak boleh ditetapkan bagi Allah. Tapi maknanya apa nas itu? Allah wa'alam. Ini mazhab yang ketiga dari aliran ahli kalam. Jadi dalam mengimani sifat Allah itu ada empat mazhab. Ahlu sunnah, musyabihah, kemudian mu'attilah, kemudian al-waqifah. Atau mufawidah. Ahlu sunnah mengatakan Allah punya sifat, maknanya seperti yang terdapat dalam Al-Quran, tapi kaifiyahnya tidak seperti makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Kaifiyahnya, hakikatnya yang dinafikan, yang dinafikan kesamaan di situ kaifiyah. Nah, karena Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun seperti Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi yang dinafikan di situ keserupaan, bukan menafikan sifat. Nah, kembali kita pada berapa mazhab tadi? Yang awalnya ketika mereka mendengar ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, apa terpetik dari dalam benak mereka? Itu maknanya seperti makna yang ada pada atau kaifiyahnya seperti yang ada pada makhluk. Lalu ada tiga mazhab setelah itu lahir. Yang pertama, musyabihah. Mereka tetap mengatakan, iya seperti itu adanya. Karena yang ada pada makhluk begitu, ya begitulah kita pahami. Nah, yang ketiga, yang kedua mazhab yang al-kalam ini, al-ta'til, ditakwil oleh dia. Istiwa artinya istaula. Kata mereka kalau istaula tidak ada tasbih. Padahal makhluk juga istaula. Tasbih lagi. Makanya centang perenang nih mazhab mereka akhirnya. Kalau gitu istaula juga ada tasbih, kita harus nafikan lagi. Artinya apa? Mereka menafikan, mengatakan Allah itu apa? Tidak istiwa, tidak istaula. Apa jadinya? Menafikan nafi lagi. Sampai mengatakan contohnya dalam sifat wujud banyak. Allah itu ada. Kalau kita katakan Allah itu ada, berarti Allah seperti makhluk. Makhluk juga ada katanya. Berarti Allah itu apa? Apa? Tidak? Tidak ada. Allah tidak ada. Mengingkari Allah jadinya. Akhirnya mereka katakan Allah itu la la mujud wa la la ghairu mujud. La ghairu mujud. Ada nafi-nafi di situ. La ghairu mujud. Tidak, tidak ada. La maujud wa la la maujud. Datang lagi mazhab lain, ini kalau Allah tidak di luar, tidak di dalam, tidak maujud juga tidak tidak maujud, hati kan mumtani. Mana mungkin? Datang lagi pendapat yang lain, lebih gendeng lagi. Apa katanya? La la maujud La ghair maujud. Nabi lagi dia. Jadi tidak maujud. Kemudian dinafikan lagi Allah itu, ya tidak boleh dikatakan tidak ada. Gitu kata dia. Kalau kita bicara mazhab mereka itu, bisa apa namanya stres. Makanya banyak orang-orang filsafat itu, ya semakin tinggi pelajaran semakin gila dia. Maka akhirnya mazhab Sufi itu filsafat juga. Sufi menganggap orang gila itu adalah wali, karena ilmunya sudah kelewat bodoh. Jadi kalau mereka mentakwil perbuatan orang-orang gila itu dari sebagian ulama, perbuatan orang sufi yang gila-gila itu, dikatakan itu zahirnya yang kamu lihat, sebetulnya enggak begitu dia. Dia lagi bicara sama malaikat, sama Allah. Bicara sendiri-sendiri begitu. Ya kan? Wah, pokoknya banyak takwil-takwil mereka lah. Ya. Baik. Jadi kemudian Al-Tafwid tadi yang kita sebutkan, atau Al-Waqifah tadi, mengatakan zahirnya tidak dimaksud sifat Allah di situ, tapi apa maknanya, dia katakan Allah alam maknanya gitu. Ini mazhab mereka. Baik. Adapun mazhab salaf adalah mengimani sifat-sifat Allah tapi tidak menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk. Selesai cerita itu. Kenapa? Sudah sering kita jelaskan. Jangankan antara sifat Allah dan sifat makhluk aja. Jangankan penyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Sifat semakhluk aja enggak serupa. Yang jadi masalah bagi mereka itu apa? Kok namanya sama? Berarti sama hakikat kan begitu ya? Allah istiwa, makhluk istiwa. Kan nama-nama sama, berarti hakikatnya sama. Loh, itu kamu berarti pemikiran seperti anak TK. Masa setiap sama nama mesti sama bentuknya? Kalau kamu berpikir sederhana saja, lihat saja di kenyataan ini banyak sekali nama yang sama, tidak sama bentuknya. Telinga kucing, telinga kuali, telinga manusia, telinga gajah. Semuanya namanya telinga. Apa seperti telinga kuali, telinga gajah? Namanya? Ya setiap sifat itu sesuai di mana diidofakan ke zatnya. Tidak pandang kita tergambar kalau telinga kuali seperti telinga gajah. Tidak ada itu. Walaupun sama nama. Tangan juga begitu, beda. Tangan kera, tangan kucing, tangan manusia, tangan kursi. Semua namanya tangan. Tapi bukan berarti sama bentuknya. Ini bantahan sekaligus bagi musyabihah dan bagi mu'atilah. Kenapa? Karena asal mazhab mereka satu. Itu awalnya mereka itu musyabihah. Awalnya mereka itu. Jadi jangan dipahami kalau sudah sama lafad, sama kaifiyahnya. Tidak demikian. Kepala juga enggak sama. Apakah kepala kerbau seperti kepala manusia, seperti kepala ular? Kan enggak kan? Wajah juga enggak begitu. Sebetulnya enggak ada masalah. Cuman ketika sudah masuk, bisikan iblis kepada mereka dalam mengimani sifat ini, mereka jadi bingung. Kalau istiwa Allah, berarti Allah seperti makhluk istiwanya. Langsung gitu dia. Kalau Allah punya tangan, berarti Allah punya jari 5, ini langsung terbayang oleh dia, begitu. Lalu terbayang oleh yang ada pada makhluk. Nah itu kan keliru. Yang disebut itu sifat Allah apa sifat makhluk? Sifat Allah kok tergambar yang ada pada? Kan keliru. Ketika disebutkan tangan kucing, kok yang kamu bayangkan tangan kambing? Kan keliru. Sama seperti itu. Maka tidak akan mungkin ada kesamaan walaupun sama nama. Maka oleh sebab itu diantaranya contohkan oleh Syaikhul Islam, di antara contoh lain disebutkan yang pernah kita bahas ini, kita temu dia, adalah di surga ada madu, ada susu, ada khamar, ya kan? Di dunia juga ada. Maka kata Imam, laisa fid dunya mimma fil jannah illa asma. Tidak ada di dunia ini dengan apa yang ada di surga kecuali hanya sekedar nama. Kenapa tidak dipakai nama lain? Kalau disebut nama lain untuk nikmat surga, enggak akan paham manusia. Apa pula nikmat ini, enggak pernah lihat kita, tidak pernah merasa kita. Jadi untuk mendekatkan makna digunakan lafaz yang sah agar sampai pesan sedikit. Itu tujuannya. Bukan disamakan lafaz artinya sama hakikat dan bentuk rasa rupanya, enggak. Tapi enggak mungkin telinga babi, telinga kucing untuk babi tidak disebut telinga, tapi disebut jari. Enggak mungkin dong, enggak paham loh. Jadi digunakan lafaz yang sama agar bisa dimengerti maksudnya, paham? Maksud makna secara umum. Kan begitu. Maka Allah gunakan untuk menyebut sifat-sifat Allah tetap dengan lafaz-lafaz yang ada digunakan untuk makhluk. Tapi bukan berarti sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Jangankan sifat Allah dengan sifat makhluk, sifat sama makhluk aja kita katakan itu enggak sama. Kan enggak sama? Enggak sama kan? Jangankan, sering saya contohkan ini, jangankan antara tangan si A, si B, si C, antara tangan manusia itu sendiri saja, ketika berumur 5 tahun, apakah sama seperti saat berumur 50 tahun? Tangan dia sendiri. Penglihatannya juga begitu, gak sama. 50 tahun udah pakai kacamata dia. Maka tidak, kalau orang itu tahu bagaimana membesarkan nama Allah, kenapa harus masalah mengimani sifat Allah? Tidak ada masalah sebetulnya. Karena itu sifat Allah, tidak akan mungkin ada sedikit pun serupa dengan sifat makhluknya. Kalau Allah istiwa, berarti Allah butuh kepada aras. Karena kalau makhluk istiwa, dia butuh kepada makhluk yang di bawah. Itu kamu mencontohkan sifat Allah, sifat makhluk. Di sini kelirunya kamu. Kamu menetapkan kelaziman yang ada pada makhluk, lazim pada sifat Allah. Ini kan keliru. Nah, di sini letak bagaimana mereka kelirunya tadi. Maka kunci di situ apa? Disebut dalam kaidah para ulama kita, al-ittifaqu fil asma la yalzamuhu tamatsul musamma. Samanya penyebutan bukan berarti serupanya benda yang diberi nama itu. Bukan sama. Manusia aja beda kok. Ini Fatimah, ini Fatimah, ini Fatimah. Beda-beda. Ini Fatimah ini hidungnya mancung, ini Fatimah ini kurang mancung hidungnya, ya kan? Beda-beda. Ini Muhammad, ini Muhammad, ini Muhammad, ini Muhammad. Beda-beda lagi. Ini jenggotnya kuda putih, ini jenggotnya masih. Beda-beda. Walaupun namanya sama. Semua walaupun kesamaan nama tidak akan mungkin disebutkan itu sama persis dalam bentuk hakikat. Gampang sutri memahami masalah itu. Karena Allah mengatakan dia punya sifat tapi tidak seperti sifat makhluk. Selesai cerita. Bagaimananya sifat Allah itu? Ya Allah yang tahu. Karena zat Allah itu tidak dilihat, maka tidak mungkin diprediksi sifat-sifat Allah itu. Bagaimana bentuknya? Karena Allah itu gaib. Sekarang saya tanya kepada antum. Jibril punya sayap enggak? Baik. Bagaimana bentuk sayap Jibril? Kayak sayap kapal terbang? Atau kayak sayap ayam? Kan gaib, kita enggak tahu. Loh, makhluk Allah aja kita enggak bisa. Dan dia punya sayap 600, kata Rasulullah SAW. Bagaimana itu? Makanya seorang salaf ketika ditanya dia, bagaimana sifat Allah? Dijawab oleh dia, kamu tolong beri kabar kepada saya bagaimana? Bahwa Rasulullah menceritakan, Jibril itu punya sayap 600, tolong bagaimana bentuknya? Seandainya ceritakan kepada antum sekarang, kan malaikat itu ada punya sayap berapa? 3. Alhamdulillahi fatir samawati wa ardh ja'il malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Malaikat itu ada punya sayap 2, 3 dan beda-beda sayap malaikat itu. Baik, kalau dia punya sayap 3 di mana? Coba gambarin. Di kepala satu, di sini satu, di sana satu, atau gimana? Atau di ekor satu, gimana? Gak bisa. Ya makhluk Allah yang gaib aja, kita gak bisa memprediksi. Loh sekarang aja apa yang disediakan di surga aja, kita gak bisa memprediksi. Walaupun sama nama. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah bisa diprediksi bagaimana hakikat-hakikat sifat Allah itu. Baik. Kemudian, maka para mereka ulama salaf tidak membawa takwil, ya. Wa wasi'atuhumus sunnah al-muhammadiyah wa tariqal mardiyah, dan mereka lebih memilih selamat, ya, lebih menyenangkan mereka sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan yang diridhai, ya. Wa lam ya'taduha ila bid'atil mardiyah ar-radiyah, dan mereka tidak melewati sunnah Rasulullah SAW itu dengan melakukan pemahaman-pemahaman yang membawa kepada bid'ah yang hina. Fahazu bidzalikar rutbatus tsaniyah. Mereka karena itulah mereka mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah yang tinggi. Maka Allah sebutkan pujian-pujian kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wal manzilatul 'aliyah, dan kedudukan yang sangat tinggi. Karena mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya beriman dengan sifat-sifat Allah itu adalah kesesatan, tentu sahabat tidak akan pernah mendapat kedudukan yang mulia. Bagaimana mereka dapat mulia? Sedangkan mereka sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dan juga dipuji oleh sunah-sunah yang begitu banyak. Nah, dengan keyakinan itulah mereka disebutkan di sini mendapatkan kedudukan yang mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-istiwa. Itu kaidah yang pertama tadi. Kaidah dalam ilmu secara umum terhadap sifat-sifat Allah. Baru sekarang ini masuk kepada afradus sifat. Masa afradus sifat apa? Yaitu mengkaji satu persatu dari sifat-sifat Allah. Tapi di sini tidak semua sifat Allah yang dikaji. Cuman tadi kita sebutkan yaitu masalah aktual di masa beliau. Tapi tidak aktual di masa kita sampai sekarang, ya kan? Karena orang yang mengingkari sifat-sifat Allah ini masih ada sampai hari ini. Ini sampai jam berapa nih? Hmm? 11 pas. Hah? 11.15. Al-istiwa. Al-istiwa artinya apa? Ya. Ini disebutkan sini. Fa min sifatillahi ta'ala. Sekarang mulai dari merinci dari sifat Allah. Allati wasafa bi nafsah. Yang Allah sifatkan dengannya dirinya. Wa nataqa biha kitabuhu. Yang Allah telah berbicara dengannya kitab Allah SWT. Wa akhbara biha nabiyuhu. Dan telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu mustawin ala arsyhi, bahwa Allah istiwa di atas arasy. Yang sampai hari ini masih hangat aktual dikaji oleh orang al-kalam bahwa istiwa artinya adalah istaula, ya kan gitu. Kenapa katanya? Karena kalau kita katakan Allah istiwa, kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk gitu. Annahu mustawin ala arsyhi kama akhbara an nafsihi, bahwa Allah itu beristiwa di atas arasy, dan sebenarnya Allah yang beritakan tentang dirinya. Lalu setelah itu akan disebutkan 7 ayat. Dalam Al-Quran tidak satu pun digunakan lafaz istaula. Ini menunjukkan bahwa yang benar itu sifat Allah istiwa. Karena istaula itu menguasai, berbeda dengan istawa. Kalau ditafsirkan ayat-ayat istiwa dengan istaula, summa istawa, kemudian istaula, kemudian Allah menguasai arasy, bukan istiwa maksudnya. Ini. Karena istiwa itu ala. Allah itu maha tinggi dan aras maksudnya ala. Irtafa'a. Ya. Jadi. Mereka masukkan. Kalau Allah istiwa berarti seperti istiwa makhluk. Lalu mereka mencontohkan kalau seorang naik kapal. Kapal tenggelam. Orang yang ada dalamnya tenggelam. Mereka katakan lagi kalau Allah itu di atas aras. Beristiwa atas aras, berarti kalau aras itu tergoncang, Allah jatuh, gitu. Mereka buat seperti itu. Allah aras saja, keberadaan aras itu bergantung kepada siapa? Kok Allah bergantung kepada aras? Padahal aras itu keberadaannya tergantung kepada kehendak Allah. Kemudian istiwanya Allah di atas aras, bukan istiwanya makhluk di atas makhluk. Tadi kan mereka punya filsafat begini, kalau istiwa di atas aras, Allah di atas aras, berarti kalau ars itu goyang, Allah goyang, gitu. Tidak mesti setiap yang ada di atas itu dempet dengan yang ada di bawahnya. Karena zat Allah tidak menyentuh ars, karena tidak ada zat makhluk yang bersentuhan dengan zat Allah, dan tidak ada zat Allah yang bersentuhan dengan zat makhluk. Bukan berarti ars itu nempel zatnya dengan Allah, tidak. Seperti sekarang kita sebutkan langit di atas bumi. Apakah ketika bumi gempa, langit ikut gempa? Sedangkan langit saja enggak butuh kepada bumi. Ini adalah ciptaan Allah. Apakah Allah yang menciptakan langit dan bumi butuh kepada arasy? Kan terlalu lemah pemikiran orang ini. Bahkan langit yang 7 itu tidak pernah butuh kepada langit yang di. Itu siapa yang menciptakan? Kekuasaan Allah mampu menciptakan makhluk di atas makhluk, yang makhluk di atas tidak ada hubungan dengan makhluk di bawah. Kok kamu mengatakan kalau Allah istiwa di atas arsy, Allah harus butuh kepada arsy? Dari mananya logika itu maksudnya? Baik. Kemudian boleh sebutkan dengan tujuan. Ya, tadi kita sebutkan kalau seandainya istawa di atas istaulah, nanti kita lihat ayat-ayat ini nanti kita. Ayat pertama beliau sebutkan dalam surat apa? Hah? Surat Al-A'raf ayat 54 ya. Kemudian surat Yunus ayat 3, kemudian surat Ar-Ra'd ayat 2, kemudian surat Thaha ayat 5, kemudian surat Furqan ayat 59, kemudian surat Sajdah ayat 4, kemudian surat Al-Hadid ayat 4. Berapa semua? 7 ayat dalam 7 surat, ya. Baik, yang pertama. Faqala azza min qa'il, maka Allah berfirman surah Araf, "Inna rabbakum alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istiwa di atas 'arsy. Setelah menciptakan apa? Summa itu kan kemudian. Setelah Allah menciptakan, ini namanya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Nah, kalau seandainya istiwa berarti istaulah, kemudian setelah selesai menciptakan langit dan bumi, baru Allah menguasai arasy. Karena istaulah itu artinya menguasai. Terus arasy sebelum ini di bawah kekuasaan siapa? Siapa yang menguasai arasy sebelum ini? Berarti bukan kekuasaan Allah sebelum ini. Karena istaulah itu artinya merebut secara kuat sesuatu dari orang lain. Ada persaingan di situ. Maka berarti Allah merebut arasy dari siapa? Kalau istaulah artinya, istaulah artinya kan berkuasa. Baik. Allah itu kalau berkuasa bukannya arasy semua alam bumi, langit semuanya ini Allah kuasai. Berarti boleh dikatakan Allah istiwa di atas bulan, di atas matahari, di atas langit, di atas bumi. Padahal Allah hanya mengkhususkan istiwa itu hanya di atas arsy. Maka istiwa itu adalah ululoh al-arsy. Itu disebut istiwa. Karena tidak ada makhluk yang lebih tinggi dari arsy. Makhluk yang paling terakhir, yang paling tinggi itu hanya arsy. Dan arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, yang paling indah. Dan yang pertama diciptakan. Karena arsy diciptakan sebelum langit dan bumi, karena itulah setelah menciptakan arsy sebelum langit dan bumi, Allah istiwa di atas arsy. Karena arsy sudah ada. Jadi makhluk yang paling tinggi arah ke atas itu arsy dan paling besar, dan dia adalah sakul makhlukat, atau disebutkan ya dalam hadis Rasulullah bahwa surga yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Apa atapnya surga Firdaus? Itu adalah Arsyur Rahman. Yang paling indah surganya, bayangkan atapnya arsy. Arsy itu makhluk yang paling cantik, yang paling indah. Maka arsyul karim dan arsyul azim, kan disebutkan Rabbul arsyul azim, Rabbul arsyul karim. Karim itu adalah kembali kepada dua makna, sifat-sifat, yaitu husnul ma'ni al-zahir al-batin. Keindahan lahirnya luar biasa. Gitu. Dan sama seperti batinnya juga begitu. Itu karim artinya. Al-azim yang besar, agung. Jadi tidak ada makhluk yang lebih besar dari arasy. Dan tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada arasy. Dan tidak ada makhluk yang lebih indah dan lebih cantik daripada arasy. Dan arasy adalah makhluk yang pertama diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka penafsiran istawa dengan istaulah itu tidak bisa diterima. Karena melazimkan makna yang batil. Yang kedua, ayat sebutkan sini surah Yunus ya. Waqala surah Yunus, "Inna rabbakum alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Sama seperti ayat sebelumnya lafadznya. Kemudian surah Ar-Ra'd, "Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha." Allah telah meninggikan langit itu tanpa tiang yang kalian lihat. "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Semua tsumma istawa. Kemudian surah Al-Furqan, "Tsumma istawa 'alal 'asyir rahman." Ya. Kemudian istiwa atas satu Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Sajdah. Allahu alladhi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia istiwa di atas 'arsy. Ayat yang ketujuh dalam Al-Qur'an yang menggunakan lafaz istiwa terdapat dalamnya dalam surah Al-Hadid, "Wallazi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy." Ya, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istiwa di atas. Semuanya istawa, semua istawa. Maka tadi Raja Al-Kamil dan Raja Mesir ketika membaca akidahnya ini, di mana sesatnya orang ini katanya kan? Dia ada disebutkan kecuali ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sesatnya gitu. Ini ayat Al-Qur'an. Kemudian beliau katakan fahadi sabatu mawadhi'ah akhbara fiha subhanahu wa annahu 'alal 'ash. Di sini ada 7 tempat dalam Al-Qur'an yang Allah beritakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa di atas 'arsy. Kemudian setelah ayat Al-Qur'an berpindah kepada hadis-hadis. Ya kan dari Abu Hurairah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqa khalqa inna rahmati sabaqat ghadabi wa huwa 'indahu fawqal 'arsy." Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menulis dalam Lauh Mahfuz sebelum menciptakan langit dan sebelum menciptakan makhluk, sesungguhnya rahmatku telah mendahului kemarahanku, kata Allah, dan itu berada di atas 'arasy, di sisinya di atas 'arasy. Ya. Kemudian dia akan jalan Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'a samawati wa ma bainaha summa qala, ketika Rasulullah menceritakan tentang awal penciptaan alam ini, kemudian disebutkan 7 lapis langit dan apa yang ada di antaranya, kemudian wa fawqa dzalika bahr, di atas itu ada laut, yang mana jaraknya antara kedalaman laut dari permukaan sampai bawahnya itu kama bainas sama' ila sama', jarak antara langit dengan langit. Karena jarak antara langit dengan langit ini jauh, khamsumi'ah sana. Nah, 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan itu perjalanan apa? Apa perjalanan onta, perjalanan angin, perjalanan suara, atau perjalanan cahaya? Ya. Kemudian summa faqa dzalika samani au alin, kemudian nanti ada malaikat 8 wa yamu asyrabika faqum yawmaitsin sama samania, itu malaikat au al malaikat. Yang mana malaikat ini kebesar apa namanya ini, postur tubuhnya baina adlafiha wa ruqabiha, di antara ujung kukunya kakinya sampai ke ruqab pundaknya, ya, ma baina sama' ila sama', jaraknya antara langit dengan langit lagi jauh. Summa faqa zuhurihinnal arsy, kemudian di atas punggung mereka lah arsy. Jadi yang memikul arsy itu 8 malaikat. Ma baina alahu asfalihi ma baina samal ar. Yang mana arsy itu pun ketebalannya luasnya, ketebalannya antara permukaan dengan dasarnya itu antara langit dan bumi, jarak seperti itu juga. Wallahu fawqa dzalika, dan Allah di atas itu. Di atas apa? Arsy. Hadisnya riwayatkan Abu Daud dan Tirmizi dan Ibnu Majah. Berkata Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Malik bin Anas, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'arsytawa. Dalam surah Thaha tadi, ya, Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas 'arasy, ya. Istiwa laisa ghairu majhul, ya. Afan. Al-istiwa ghairu majhul wa kaifu ghairu ma'kul wal iqra bihi imanun wal juhudu bihi kufrun. Apa kata Imam Malik, dan ini ada riwayat lain. Ketika Imam Malik menjelaskan ayat ini, ada seseorang bertanya di majlis beliau, kaifastawa summa alahu rahda. Kemudian Imam Malik, ketika orang bertanya bagaimana istiwanya Allah, dia berkeringat dingin, Imam Malik ini, karena orang ini mempertanyakan tentang kaifiyah sifat Allah, tentang bentuk hakikat sifat Allah. Maka Imam Malik dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia berkeringat, kemudian dia bilang sama orang itu, jawabannya wal istiwa ma'lum wa kaifu majhul. Istiwa itu ketahui artinya secara makna, wal kaifu majhul, adapun bagaimana istiwanya Allah itu tidak diketahui. Istiwa Allah itu punya kaifiyah tapi tidak diketahui oleh makhluk. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan istiwa Allah itu wajib karena terdapat dalam Al-Qur'an wasu'alu anhu bid'ah. Kemudian bertanya tentang bagaimana bentuk kaifiyah itu adalah bid'ah. Jadi iman ahlu sunnah kepada sifat Allah itu isman isbatus sifat, menetapkan sifat Allah bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan isbatul kaifiyah, bukan menetapkan bagaimana bentuk sifat Allah. Itu tidak diketahui oleh siapapun, ya. Kemudian ini diriwayatkan dari Ummi Salamah, tapi riwayat ini tidak sahih dari Ummi Salamah. Yang sahih itu ada diriwayatkan dari gurunya Imam Malik sendiri, Rabi'atul Ra'i, dan Imam Malik sendiri. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, "Waladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imratahu ila firashiha fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaihi hatta yardha." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya untuk berhubungan, lalu dia enggan istrinya tersebut kecuali yang di langit marah kepadanya sampai suaminya ridha. Nah, ini alladzi fis sama, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Fis sama, maksud fis sama itu fil ulu. Fil ulu. Jadi fil ulu itu maksudnya as-sama itu dalam Al-Qur'an ada artinya berapa hal. Ada dimaksud dengan air. Wanzalna minas sama'i ma'an, wanzalna minas sama'i ma'an, bisa artinya awan. Wanzalna minas sama'i ma'an, dari awan. Bisa artinya air. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW ketika ditanya, ketika jawaban seorang orang ditanya, dia memasukkan tangan Rasulullah SAW ke dalam gandumnya, kemudian diangkat, kemudian disembunyikan yang basah, yang kering di atas. Mahada, kenapa ini, kata Rasulullah SAW, asabahus sama, setelah ditimpa oleh langit, maksudnya air hujan. Dan juga kata-kata sama digunakan untuk awan. Wa anzalna minas sama'i ma'an, kami turunkan dari awan itu air. Dan sama juga berarti as-sama al-mabni, sama yang makhluk, samawat. Dan sama juga berarti ulu. A'amintum man fis sama, apa kalian beriman dari Allah yang ada di atas langit? Di atas langit. Di atas langit bukan berarti terbayang oleh antum, ya. Seperti topi di atas kepala, bukan. Karena kata-kata di atas itu tidak mesti artinya lengket, paham antum? Kalau topi di atas kepala ya lengket topi di kepala. Tapi kalau loteng di atas kepala, apakah loteng lengket di kepala antum? Kan enggak, ya? Jadi semua kalimat-kalimat itu sesuai dengan susunan dan idofanya. Jangan kita dikatakan Allah fis sama itu bayang seperti Allah berarti dikungkung oleh langit, tidak. Berarti langit lebih besar dari Allah, tidak begitu pemahamannya. Ya. Artinya Allah fil ulu. Baik. Dan juga diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ini ketika yang disebutkan dengan Dzil Khuwaisirah kalau enggak salah, ya. Nama seseorang ketika Rasul membagikan harta rampasan perang Hunain. Lalu ada orang berkata, "I'dil fa inna kal ya'dil ya Muhammad fa inna talam ta'dil." Hei Muhammad, adillah dalam membagi harta rampasan perang ini. Engkau tidak adil. Dia tuduh Rasulullah tidak adil dalam membagi harta rampasan perang. Maka Rasul katakan, "Ala ta'manuni? Apakah engkau kalian tidak percaya kepadaku? Wa ana aminu man fis sama." Sedangkan aku dipercaya oleh yang di langit. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. "Ya'tini khabaru man fis sama sabahul masa." Aku dipercaya untuk bawa tugas wahyu yang didatangkan dari Allah yang ada di langit pagi dan sore. Banyak sekali ini ayat-ayat subhanallah ini. Amin tu mafis sama ayah sifatul ardo. Ya. Kemudian juga hadis, ya, diriwayatkan oleh Muayyah bin Hakam As-Sulami. Ini hadis yang masyhur bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada jariyanya. Ini kisahnya apa? Ini Muayyah bin Hakam As-Sulami ini punya budak perempuan. Kemudian ditugaskan untuk mengembala kambing, lalu kambing salah satu ekor kambingnya dimakan oleh serigala. Maka dia marah dan memukul budak ini. Setelah itu dia menyesal, lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana solusinya untuk menebus apa? Pukulannya tadi. Kata Rasulullah, merdekakan dia. Setelah itu diuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aina Allah? Di mana Allah? Kata Rasulullah, fis sama. Allah di lah. Man ana? Siapa aku? Kata Rasulullah, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. I'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia. Sungguh dia adalah seorang perempuan yang beriman. Kalau seandainya tidak boleh ditanya aina Allah, tentu Rasulullah tidak akan bertanya. Sekarang ada ahlul kalam menyebutkan tidak boleh ditanya. Ya, sebagaimana dai kondang mengatakan la yuqalu lil aina aina wa qad ya. Apa dia baca dicandarkan sebuah bait kepada Ali bin Abi Thalib yang bait itu tidak sahih sama sekali disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya kan? La yuqalu man khalaqal aina aina. Dia buat semacam kata-kata. Ya. Saya Rasul menggunakan hal ini, bertanya, di mana Allah? Di langit. Dan hadis itu diriwayatkan Imam Muslim. Yang pertama menuduhkan hadis ini syadz adalah yaitu orang-orang yang menyimpang dari akidah usulnya, yaitu di Urdun namanya Saqaf. Ya. Alawi Saqaf, seorang Saqaf. Orang Syiah. Dia mengatakan hadis ini syadz. Tadi mananya dia menilai syadznya? Walaupun hadis ini tidak syadz, beribu hadis lain mengatakan demikian. Allah adalah di atas lah. Ini baris dua di atas arasy. Ayat Al-Quran. Lalu diikuti juga oleh salah seorang. Ya, ya, yang dalam bukunya. Yang dia dari Jember. Ya, namanya IR ya. Ya, dia mengatakan ini hadis syadz. Di mana hadis syadz? Dalam waktu yang sama dia menjelek-jelekkan Syekh Albani. Mendoakan sebagian hadis dari Muslim katanya. Tapi dia ini mengatakan hadis ini karena tidak cocok dengan keyakinan dia, diikuti, ditakliti oleh dia, Saqaf ini mengatakan hadis ini syadz. Riwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Hajjaj dan Abu Daud, Abu Durrahman An-Nasa'i. Kemudian yang berikutnya. Wa min ajahi jahlan wa askhafi aqlan. Di antara yang paling bodoh, yang paling lemah akalnya adalah wa adaru sabilan, yang lebih lemah, yang lebih sesat jalannya adalah orang yang mengatakan, nah, kata Imam Abdul Wani Al-Maqdisi di sini, orang yang mengatakan laizu yaqala aina Allah, tidak boleh dikatakan di mana Allah. Ini orang yang paling bodoh dan paling apa? Asakhafu aqlan, orang yang paling otaknya yang saling sangat apa namanya? Bodoh ya, bahasa ini artinya bodoh. Yang sangat sesat dia mengatakan tidak boleh dikatakan kepada Allah di mana Allah. Setelah jelasnya tasrih sahibu syariah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan ungkapannya ainallah. Kemudian juga diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, di mana Zainab binti Jahsy berbangga di atas istri-istri Nabi yang lainnya. Apa kata Zainab? Zawajakunna ahlikunna wa zawajanillahu min fawqi sab'i samawat. Kalian-kalian, kata Zainab kepada istri-istri Rasulullah yang lain, dinikahkan oleh orang tua kalian. Sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang tujuh. Jadi beriman Allah itu di atas lah. Ini perkataan sahabat, mulai dari Al-Quran, Sunnah, Rasulullah, perkataan para sahabat ya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ketika mukmin ketika meninggal, zakaral mu'mina inda mautihi wa annahu ya'rju ruhu bi ruhihi hatta yantahi biha ila sama'. Dan hadis Bara' bin 'Azib yang jelas sekali, ketika ruh orang beriman itu telah diambil malaikat maut, kemudian ruhnya dibawa ke langit sampai ke langit yang di sisi Allah. Ya, malaikat baru itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah itu di mana? Maha tinggi dia makhluknya. Ya, oleh sebab itu sebetulnya banyak dalil tentang ini ya, kawan. Cuma di sebagian disebutkan dalam mu'alif di sini, ada kitab yang telah membahas seperti kitab Al-Ulu karang Imam Dhahabi, yaitu mengupas dalil-dalil dari ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Karena kata-kata Allah Maha Tinggi, Allah itu diungkapkan dalam Al-Quran dengan banyak versi kalimat-kalimatnya. Oh, di antara umpamanya, ilayyas adu kalimat taibu wal amal salih yarfa'u. Kepada Allah diangkat kalimat-kalimat baik dan amal soleh itu diangkat. Dan yang lebih gampang ajalah peristiwa Isra Mi'raj. Kemana Allah menghadap, kemana Rasulullah menghadap Allah? Hah? Langit. Jelas sekali itu peristiwa Isra Mi'raj itu. Di mana Allah berbicara telawat Siratul Muntaha kepada Rasulullah, di Siratul Muntaha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini hanya kita membaca hadis-hadis bukan malif di sini. Di mana menceritakan bahwa roh itu diangkat kepada Allah. Berarti Allah itu di atas langit. Dan juga Abu Daud radhiyallahu anhu, Abu Darda afwan, Abu Darda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man istaka minkum aw istaka akhul lahu?" Nah, siapa di antara kalian yang ada istaka itu merasakan sakit? Rasa sakit atau ada saudaranya merasa sakit? Falyakun, maka hendaklah diruqyah. Rabbana alladhi fis samai. Ya, Rabb kami yang Allah yang di langit. Taqaddasa ismuka, amruka fis sama. Maha suci namamu ya Allah. Urusanmu ada di langit, ya, keputusanmu ada di langit dan di bumi. Amruka fis sama wal ard, dan di bumi. Kama rahmatuka fis sama, demikian seperti mana rahmatmu di langit. Ighfir lana, ampunilah kami, hubana, ya, dosa-dosa kami, wa khotayana, dan kesalahan-kesalahan kami. Anta rabbut tayyibin, atau engkau adalah Rabb hamba-hamba Allah yang baik. Ya, anzil rahmata, anzil rahmatan wa syifaan, turunkanlah rahmat dan kesembuhan. Min syifaik, dari kesembuhanmu. Ala hadzal wajh, dalam terhadap penyakit ini. Fabar fayabra, maka sungguh penyakit itu akan hilang. Ini doa ya. Ada rasa pusing, ada rasa mual, ada rasa apapun saja dihafal. Rabbuna Allah fis sama'i, ya. Taqaddasa ismuka fis sama'a, amruka fis sama'i. Taqaddasa maruka amruka fis sama'i wal ardi. Kama rahmatuka fis sama'i, ighfir lana hubana wa khatayana. Anta rabbut tayyibina, anzil rahmatan wa shifaan min shifaik ala hadzal wajh. Ya. Ini dalilnya dari hadis ini adalah Rabbuna alladhi fis sama', Rabb kami Allah yang di langit. Ya, perlu kita jelaskan maksud di langit tadi ya. Bukan berarti Allah dikungkung oleh langit, tapi Allah di atas langit. Kemudian dalam wa fi asl masailil Quran wa sunnah yatulu bi dzikriha alkitab, ya. Sungguhnya masalah ini dalil-dalilnya dari Al-Qur'an maupun sunnah akan kalau kita sebutkan akan panjang kitab ini, kata beliau. Maka beliau hanya menyebutkan seringkas saja, sedikit saja. Yatulu hadzal kitab, akan membuat kitab ini tebal sekali nanti, kata beliau. Wa mungkir an yakuna Allah fi jihatil ulu. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini ini. Untuk tambahan di sini saya lihat di catatan kaki, untuk tambahan tentang dalil-dalil bahwa Allah itu maha bersifat maha tinggi dan semua makhluknya, karangan ada isbat sifatul ulu karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan juga kitab-kitab ulama yang lain seperti yang kita sebutkan tadi adalah Al-Ulu Lidzahabi atau Mukhtasar Ulu Karang Syalbani, Mukhtasar terhadap Ulu Zahabi, atau Istima' Juyur Islamiyah, Istima' Juyur Islamiyah Karang Ibn Al-Qayyim Rahimahullah. Kemudian ada lagi Isbat Ululullah Karang Syekh At-Tuwaijri. Kemudian banyak sebetulnya yang kitab-kitab yang khusus membahas masalah ini ya. Tapi kalau kita-kita akidah lain, umumnya bahkan membahas hal ini. Tapi yang lebih mengumpulkan dalil yang banyak itu diantaranya kitab tadi. Kitab Istima' Juyus Islamiyah, Karang Ibnu Qayyim. Kemudian juga Al-Ars atau Kitabul Ars atau Kitabul Ulu, Karang Imam Adz-Dzahabi. Orang mengingkari Allah berada di arah yang maha tinggi, setelah jelasnya ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini, mukhalifun sungguh dia telah menyelisihi kitab Allah dan mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qala Malik bin Anas, berkata Malik bin Anas, ya. Apa kata Malik bin Anas? Allahu fis sama' wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu min ilmihi makan. Allah itu di langit, ya, maha tinggi maksudnya, dan ilmu Allah di setiap tempat dan tidak ada tempat yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu semua ahli tafsir salaf wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Huwa ma'ahum aina ma kanu, ya. Dia bersama kalian di mana pun kalian berada atau Allah bersama mereka di mana mereka berada. Itu kebersamaan Allah dengan makhluknya bukan dengan zatnya, tapi dengan ilmunya dan penglihatan dan pengawasannya. Itu penafsiran semua ulama salaf. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Jadi maksud itu kebersamaan dengan ilmu, bukan dengan zatnya. Kalau seandainya Allah bersama makhluk dengan zatnya, ketika Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah SAW, ketika Rasulullah berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa kata Abu Bakar? La tahzan innallaha ma'ana. Di mana Rasul mengatakan demikian? Dalam Gua Tsaur. Jangan engkau sedih, hai Abu Bakar, bersama kita ada Allah. Apakah maksud bersama kita ada Allah itu dengan zatnya? Kalau begitu berarti gua lebih besar daripada Allah. Tapi maksud di situ bukan dengan zatnya, tapi dengan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat-ayat ma'iyah itu tidak ada menunjukkan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan sifat Allah, dengan ilmu Allah atau dengan pendengar kelihatan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Syafi'i, kalau yang pertama tadi perkataan Imam Malik bin Anas, kemudian perkataan Imam Syafi'i dari kalangan ulama-ulama mazhab, ya. Khilafatu Abi Bakrin hakun qadahu Allah fis sama. Penentuan pemilihan khilafah Abu Bakar, kata Imam Syafi'i, adalah keputusan yang telah Allah tentukan di langit. Imam Syafi'i mengakui Allah itu di mana? Di langit. Maha tinggi di atas makhluknya. Ini akidah Imam Malik, akidah Imam Syafi'i, dan akidah para ulama-ulama yang lainnya. Maka Imam Ali Abu Hanifah juga demikian akidahnya. Orang yang mengatakan Allah itu, Allah mengatakan, aku tidak tahu arsy itu di langit atau di bumi, kata Imam Hanifah, sungguh dia telah kafir. Karena dia telah mengeragukan Allah itu tidak beristiwa di atas Ar-Rahman Ash-Istawa. Allah itu istiwa atas arsy. Lalu dia katakan, aku enggak tahu arsy itu di langit atau di bumi. Itu menurut Imam Abu Hanifah, sungguh dia telah keluar dari Islam. Imam Ahmad banyak sekali perkataan beliau tentang ini, ya. Berkata Abdullah Mubarak, setelah beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, sekarang ungkapan para ulama yang tadi beliau sebutkan. Kan beliau dari mukadimah menyebutkan bahwa ini ayat-ayat, sifat-sifat ini ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan diimani oleh para ulama-ulama salaf. Sekarang beliau menyebutkan ungkapan para ulama salaf. Ini keyakinan Imam Malik, ini keyakinan Imam Syafi'i. Berkata Abdullah Mubarak, seorang tabi'in, na'rifu rabbana fawqa sab'i samawatin. Kita mengetahui bahwa Rabb kita adalah, Tuhan kita adalah di atas langit yang tujuh. Ba'inan min khalqihi. Ba'inan itu maksudnya apa? Terpisah dari makhluk. Maksudnya apa? Tidak bercampur antara zat Allah dengan zat makhluk. Ya, ba'in min khalqihi. Wala naqulu, kata Abdullah bin Barak, kita tidak mengatakan seperti perkataan orang Yahmiyah. Apa keyakinan orang Jamiah? Annahu hahuna wa ashara ilal ard. Yaitu kita tidak meyakini bahwa perkataan orang Jamiah, mereka meyakini Allah itu ada di sini. Lalu dia menunjuk ke arah bumi. Karena orang Jamiah meyakini Allah berada di zatnya dengan di semua tempat. Kalau begitu berarti Allah berada di tempat-tempat yang kotor. Allah terinjak. Ya. Allah ada di kandang babi berarti. Kalau dikatakan di mana mana dengan zatnya? Ini orang tidak dan paham ini sebetulnya paham yang membawa akhirnya kepada paham pluralisme yang membenarkan semua agama. Kenapa? Kalau Allah dikatakan di semua tempat, berarti apapun yang disembah orang, berarti orang itu menyembah Allah dong. Maka ini yang dipahami oleh orang Wahdatul Wujud atau Hululiyah dari mazhab Sufi. Ya. Ini paham oleh mereka. Baik. Sedangkan orang yang mengatakan Allah itu berada di semua tempat dengan zatnya, ya. Kemudian isbatul wajah. Baik. Isbatul wajah. Masih ada seperempat jam, insyaallah selesai, ya. Allah ini beliau membicarakan sifat-sifat yang aktual di masa beliau, kan gitu ya. Beliau yang difitnah oleh penentang dakwah beliau. Atau beliau yang diusir di beberapa tempat gara-gara menjelaskan masalah ini kepada kaum muslimin. Dituduh dari beliau bahwa merusak keyakinan kaum muslimin. Bahwa Allah itu punya wajah. Di antara sifat yang Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam sunnah, ini ditempat dalam akhbar, yaitu sifat al-wajah. Allah punya wajah. Tapi bukan berarti sifat Allah seperti wajah makhluk. Wa qala Allah azza wa jal. Mana dalilnya? Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajaha. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Nah, orang-orang ahlul kalam mentakwil kata-kata wajah ini dengan imma sawab atau dengan zat. Takwil oleh mereka. Tidaklah kekal kecuali zat Allah, kata dia sini. Padahal tidak pernah digunakan dalam bahasa apapun menyebut zat itu dengan wajah. Tetapi kalau wajah itu kekal, berarti zatnya kekal. Karena tidak ada wajah tanpa zat. Jadi orang menetapkan zat Allah, belum tentu dia beriman dengan sifat Allah. Tapi orang kalau mengakui Allah itu wajah, Allah kekal, berarti zat Allah kekal dong. Tidak ada wajah tanpa zat. Kemudian, ya, tetapi orang ahlul kalam menakwil dengan zat di sini. Sedangkan Allah menyebutkan, dan tidak ada penyebutan untuk zat dalam bahasa apapun disebut dengan wajah. Ya. Juga firman Allah SWT, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram. Ya, ini dalam surat Ar-Rahman, ya. Dan kekallah wajah Rabbmu, wajhu rabbika. Ada di situ sifat wajah, ada di situ zat. Mana sifat itu? Wajah. Rabbika adalah maksudnya zat, kan? Diidopakanlah sifat di situ kepada zat. Wajhu rabbika. Kemudian diberi sifat wajah itu dzul wajhu. Kalau andainya sifat itu untuk zat Allah Rabbika, tentu dzil jalali wal ikram, bukan dzul jalali wal ikram. Paham? Di situ sebutkan dzul jalali. Ini sifat bagi wajah. Wa yabqa wajhu, karena wajah itu marfu, maka sifatnya juga marfu. Dzul jalali. Jadi bukan sifat bagi Rabb di sini, tapi sifat bagi sifat Allah itu wajah. Dzul jalali wal ikram, itu wajah Allah. Ya, wajah Rabbmu yang maha, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ini dari Al-Quran bahwa Allah itu punya wajah. Dia juga diriwayatkan Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Nabi SAW bersabda. Nah, ini di mana Rasulullah SAW meminta dalam doanya, Allah minya as'aluka lazzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar aku mendapatkan kenikmatan melihat wajahmu yang mulia. Dekan juga firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah waktu itu berseri-seri dan melihat kepada ila rabbiha, melihat kepada Rabb-nya. Oleh sebab itu nikmat yang paling besar di akhirat kelak di dalam surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada nikmat yang paling lebih istimewa dari nikmat melihat wajah Allah SWT. Ya. Maka oleh sebab itu waladaina mazid, itu ditafsirkan oleh tafsir mazid itu adalah an-nadhru ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis juga disebutkan ketika ahlul jannah telah mendapatkan posisi mereka pada setiap tempat mereka dalam surga, lalu Allah berfirman kepada berkata mereka, ya, apakah kalian mau aku tambah nikmatku kepada kalian? Lalu orang ahlul jannah mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami bercahaya dan telah menempatkan kami dalam surga yang mulia ini? Itulah kushifal hijab, lalu Allah membuka hijabnya, lalu mereka melihat sesuatu yang jauh lebih indah daripada nikmat surga. Itu melihat ke wajah Allah. Maka oleh sebab itu motivasi untuk beramal soleh selalu dikaitkan dengan wajah Allah. Untuk mencari wajah, kenapa? Karena itu nikmat di antara nikmat surga yang paling tinggi. Jadi untuk mencari wajah Allah, ya tentu dengan ikhlas. Baik. Kemudian diwakilkan di sini riwayat Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Nabi SAW berkata, Jannatul Firdausi arba'un sintani min dhahabin hilyatuhuma wa aniyatuhuma wa ma fihima. Jadi surga Firdaus itu ada empat apa namanya, tipe lah ya. Kalau rumah orang sekarang pakai tipe kan, tipe 90. Surga Firdaus ada empat tipe, ya, empat model. Dua itu terbuat dari emas semua peralatannya, dan apa yang ada di dalamnya semuanya dari emas. Emas semua. Tempat duduknya, kasurnya, sendoknya, piringnya, gelasnya, Semua perhiasannya dari emas. Semuanya. Baik. Wasintani dan dua lagi modelnya ya min fiddah, dari perak. Segala hiasannya dan piring-piringnya dan apa ada di dalamnya. Wa ma bainal qaumi wa baina ayanzuru. Kemudian kata Rasulullah lagi, di antara kaum dan orang melihat kepada Rabb mereka, ya tidak ada yang membatasi untuk manusia melihat kepada Rabb mereka kecuali ridha al-kibriya ala wajihi fi jannati adni. Karena Allah itu ditutup dengan hijabnya, ya. Dalam hadis lain hijabnya an-nur, ya, di surga jannatin na'im. Jannati adni. Ini syarat di sini bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah, melihat wajah Allah SWT. Kibriya ala wajihi. Jadi syahid dari hadis itu kibriya ala wajihi. Ya Allah, hijab kebesaran di atas wajah Allah SWT dan di surga adinin mereka itu akan melihat Allah SWT. Kemudian wajib Abu Musa al-Asyari bahwa Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami. Qoma fina Rasulullah SAW bi arba'in, dengan empat hal. Pertama, faqala. Rasulullah bersabda, Inna Allah la yanamu wa la yamghilahu ayyanam. Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pula pantas baginya tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Allah mengangkat ya timbangnya dan mengangkat merendahkan dan mengangkatnya timbang keadilan. Yurfa'u ilai amalul lail qabla al-nahar. Qabla an-nahar. Di mana diangkat kepada Allah itu amal malam sebelum siang. Di antara malaikat itu kan berkumpul dalam hadis yang lain di salat fajar dan salat apa? Salat asar. Ini keutamaan salat fajar, salat asar. Nah, di salat asar itu mereka shift. Mereka yang dalam malam hari mencatat amal tadi naik membawa amal ke Allah SWT. Kalau begitu berarti Allah itu di mana? Di bawah apa di atas? Maka malaikat naik ke atas. Itu maksudnya dari hadis ini. Ya. Kemudian wa amalun nahar qabla lail, dan juga malaikat yang bertugas siang hari nanti salat asar bersif lagi dan malaikat yang bertugas malam membawa amalan hamba Allah dari yang diamalkan di siang hari. Nah, lauqo syafaha laharaqat. Kemudian hijabun nar. Hijab Allah Subhanahu wa taala itu adalah cahaya. Seandainya Allah buka, sesungguh ya, pancaran wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar segala sesuatu yang melihat, yang sampai pandangan mereka kepadanya. Itu bagaimana wajah Allah itu cahayanya akan membakar setiap penglihatan makhluk yang sampai melihatnya. Oleh sebab itu Musa saja ketika meminta Robi arini kaifa ya, Robi arini ketika Musa minta Robi arini anzur ilaik, ya Allah aku ingin melihatmu, kan gitu ya. Maka Allah suruh dia melihat gunung, seandainya gunung itu tetap tegar. Falamma tajalla rabbul jabal ja'ala kana khara Musa sa'iqan. Ketika Allah memperlihatkan kebesaran kepada gunung, hancur gunung itu berkeping-keping, lalu Musa pingsan. Summa qara'a amburika man finnari wa man haulaha. Ini kisah tentang Nabi Musa, dan diberkatilah orang yang di sekitar api dan orang-orang di sekitarnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Berikutnya hadis yang terakhir menyebutkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, "Fa hadhihi sifat tsabitatun min asl kitab wa khabar as-sadiq al-amin." Banyak dalil-dalil yang lainnya tentang Allah punya sifat wajah ini. Maka ini adalah sifat yang telah ditetapkan dengan dalil Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita mengimaninya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sebagaimana mengimani sifat-sifat yang lain bi wadhi dilalat, dengan penjelasan yang sangat terang. Inilah penjelasan. Ya, bukan berarti wajah Allah seperti wajah makhluk, salah seorang makhluknya. Jangankan wajah Allah dengan wajah makhluk, wajah semua makhluk aja mirip enggak? Enggak ada yang sama. Ya, bukan berarti wajah Allah seperti wajah makhluk. Ya. Sebenarnya wajah makhluk pun tidak mirip. Jadi kesamaan nama sifat bukan berarti sama bentuk hakikat dari sifat tersebut. Ini perlu kita ketahui. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa Baik, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dalam sifat nuzul. Sifat an-nuzul. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.